Kemarin kau putuskan mengakhiri kisah ini. Tak urung ku pikirkan apa salahku padamu, dan ku tak mengerti dengan alasan yang kau beri. Karena mereka yang tak merestui. Pernah ku mencobakan, ku minta kepastianmu, namun takut kau menganggapku mengemis cintamu. Bila ku teruskan, pastinya kau kan tetap bertahan. Takkan berubah keyakinan hati dan cintamu. Perasaanku yang terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Sebagai seorang wanita yang pernah mencintaimu, harusnya kau tahu betapa hancurnya hatiku. Biar ku mencoba, kan ku terima keadaannya. Bila ternyata kau bahagia telah berdua dengannya. Terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Seorang wanita yang pernah mencintaimu,